kerso itu untuk orang lain. Kulo purun jenengan kerso. Jangan kewalik-walik. Kayak kemarin ada tamu di tempat saya, Gus Miftah, kulo rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanti menika saya badhe ngendikan, selajengipun monggo Gus Miftah matur. Niki kewalik-walik. Sing bener niku kulo sowan napa kulo rawuh? Kulo sowan Pak Sugira rawuh. Sing bener niku kulo matur napa kulo ngendikan? Kulo matur goblok. Kulo matur jenengan paring pangandikan. Banter salah. Soale tata krama bahasa Jawa niku nyuwun sewu, itu bertingkat-tingkat. Maka sering saya sebutkan bahasa Jawa itu jauh lebih kaya dibandingkan bahasa Indonesia umpamanya. Umpamane makan. Makan itu bahasanya cuma satu. Pak Wakil Bupati makan, Bu Lurah makan, tukang son makan, YouTuber makan. Coba kalau bahasa Jawanya. Dari yang paling halus, dahar. Urung-urung badok cangkemmu. Kok kamu kasar? Dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Niku yo kelasé dhewe-dhewe, sinten menika Pak Wakil Bupati, kalian Bu Lurah, kalian para kiai. Nembe napa dahar pasena. Sopo kae umpamane, paling dia pengajian nembe napa? Nedhi. Sopo kae tukang son nembe apa? Mbadok umpamane. Niku kelasé dhewe-dhewe. Nah. Niki jenengan aku lo takoni, kersa napa mboten jawabane purun. Mila lek ana tamu disuguh, niku biasane bahasane monggo dipun kersakaken. Kersakan orang nganggu jentik tapi nganggu jempol, monggo dipun kersakan. Kaya umpamane kulo disuguh, monggo dipun kersakan. Umpamane ning mergo ana suguhane ya ora kersakan. Kulo namung matur soalnya kulo poso, panitiane ketoke wali ngerti lah kulo poso. Dadi ora usah disuguh. Kulo poso mboten mergo kulo wong apik, mergo mesake Bu Lurah ra iso nyuguh niku mawon. Niki jenengan kula aturi dungane Kanjeng Nabi, bukti kayanya Kanjeng Nabi. Kersa napa mboten? Burung. Diwaca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni. Lah wong kula lak matur tak aturi dungane Kanjeng Nabi purun kersa napa mboten jawabane? Kersa. Ya terokno. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'azumratil masakin. Niku artine napa? Duh Gusti Allah. Lah kok cangkemmu meneng wae niku. Duh Gusti Allah. Kula nyuwun dumateng panjenengan. Mugi panjenengan ndadosaken urip kula kere. Pertanyaane ngeten. Napa Kanjeng Nabi doa minta miskin? Soale Kanjeng Nabi sugih. Lah kaya tiyang kepundungan enggak usah minta doa miskin. Kenapa? Belum berdoa sudah kere-kere ini. Nah, saya hanya ingin membuktikan apa? Bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Bahwa Nabi Muhammad itu kaya. Dalam kepundungan itu banyak miskin umpamanya kita baru mau mulai pengajian kotak infaknya sudah keluar. Lah itu miskin itu jelas. Ya engkau sabar tonduk, nduk, baru ngaji. Engkau lah Mbak Saiba nyanyi kowe ngetoke kotak infak rapopo. Urung kok. Oi. Kan kamu mengganggu pemandanganku. Gene iki pengajian nyuwun, sene ngarep kipas-kipas, sene kono main lato-lato, dancuk, dancuk.

Wong Jawa niku nyuwun sewu kaya awake dhewe niku sing nglakoni adem ayam sing nyawang kakean cangkem. Wong iki teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya ping. Sing jilbabe ireng insyaallah. Luwih parah. Oh, bulurah. Nah, jadi ngeten. Sing jilbabe ping batin, waduh salah milih jilbab aku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niki nyuwun sewu, niki kula aturke semua awake dhewe iki iso nampa ing takdir. Umpama sesuk jenengan dadi wong sugih ya ora sombong, umpama dadi wong kere ya ora susah. Wong urip niku lek isine mung loro to, suka dan duka. Dikasih suka, syukur, dikasih duka, sabar. Gila mboten? La suka, syukur, la duka, sabar. Mau niku to. Kaya kula wingi pengajian, kula lur manten Pak Kaposek. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Aku lho matur, sing lanang sesuk mlebu surga mergo bersyukur, sing wedok mlebu surga mergo sabar. Lah Pak Bupati, Wakil Bupati, kalau Ibu Wakil Bupati niki nyuwun sewu, kalau Ibu niki nyuwun sewu, niki syukur dan sabar, nopo syukur syukur, nopo sabar sabar. Sabar sabar. Podo dene sabare. Bu Wakil Bupati matur, Miftah kinjen dancuk. Delokok jaran ngene. Jadi kita delokok jaran kita hati ini apa tuh jadi? Delokok. Napa pula? Delokok jaran. Iku saat jadi hati ini apa? Aku kimbian memviralkan kayak los rarewel. Wi entuk kuyo songkok Banyuwangi kimbian. Jauh. Bukan los dol. Saat jaringi los dol mau los rarewel. Saat jaringi orang lagu ni Denny Canan los dol. Kulo mon gawe istilah niku. Soalnya zaman samono kulo bungok los. Cakapnya zaman jawab rarewel. Sopo sing rewel, sing jilbabe ping. Orang yang benar-benar miskin niki nyuwun sewu akan diam karena paham mereka ditakdirkan oleh Allah miskin. Ya wes aku nampa ing pandum. Jadilah qanaah niku, Pak Wabub. Qanaah itu bisa berlaku untuk orang kaya, bisa berlaku untuk orang miskin. Karena menerima apapun keadaan hidupnya itu namanya qanaah. Sementara senaman orang nyuwun sewu, orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka miskin. Jadi kere diketok-ketoki. Ini orang bermental miskin. Mamane, piye Bu kabare? Oh sae. Tapi nganu anakku wis 3 bulan orang bayar SPP. Sing takon sapa? Bu, pripun kabare? Sae, ning bojo kula teng rumah sakit. Susah diketok-ketoki niku mental miskin. Enten mboten sing ngoten niku? Kata. Orang yang serakah akan pura-pura miskin walaupun mereka tidak miskin. Lah niku wong serakah. Guayane ngalor ngidul numpak mobil, begitu BLT ngantri ngarep dhewe. Enten mboten sing ngoten niku? Kata. Gayane pakaiane anyar, mobile apik, mbasan BLT ngakune kere. Niku wong serakah alias tiyang tomak. Jenengan ngerti tomak niku hurufe ana pira, Bu? 3. Ta, mim, ain. 3 huruf tomak niku ora ana sing penak belas, Pak Wabuk. Ta, bokonge gedhe awake cilik. Mim, dase gedhe sikile cilik. Sing paling medeni ngain, cangkeme ombo wetenge gedhe. Mila kula niku nyuwun sewu. Dari sekian banyak kiai NU, mungkin yang tidak merokok salah satunya adalah Gus Miftah. Saya dari kecil nggak pernah merokok, Pak. Bapak saya perokok berat, kakak saya perokok, adik saya perokok, santri saya banyak yang merokok. Tapi saya tidak pernah merokok. Itu adik-adik di sana, santri-santri itu. Eh, Dok, kalau kamu cari suami, seneng yang ngerokok apa enggak? Mboten. Gus Miftah. Lumayan, Bro, kincil, Bro. Eling umur. Kula niku orang rokok, orang kok kula ora doyan rokok, orang pengin ngerokok, Pak. Mergo bapak kula mbiyen kondong ngeten kali kula. Le tangan Dani le. Nggih, Pak. Kamu besok kalau jadi kiai tolong jangan ngerokok. Saya bilang, "Loh, kan bapak ngerokok." Justru karena berangkat dari pengalaman bapak, bapak wasiat, "Kamu enggak usah merokok." Kula takon, "Lah pripun, Pak?" Untuk menghindari tomak. Tomak niku artinya napa? Ngarep-ngarep. Saiki ngene. Umpama kula ngerokok, Pak Sugirah badhe tindak teng Yogyo. Mesti Pak Sugirah mikir ajeng ketemu kula. Miftah ke rokok apa? Soale lak sowan wong rokok orang nggawa rokok rasane ra kepenak. Bulurah mesti batin. Kae Gus Miftah rokok apa yo? Padha kula jeneng munggah panggung, mesti bulurah nyediake kula rokok. Soale napa? Ngerti kiyaine ngerokok. Kula dhewe sing disowani ya mikir, kae kira-kira Pak Sugirah karo bulurah tindak nggonku nggawa rokok apa ora? Soalnya canggung kula ngerokok. Lah kula saniki ora tau ngerokok. Dadi Pak Sugirah teko nggen kula ya ora mikir rokokku apa. Kula dhewe ya ora ngarep-ngarep saking Pak Sugirah. Wong nyatane aku luwih sugih tinimbang Pak Sugirah. Wong nyatane Pak Sugirah ya ora tau menehi aku duit. Wong sak nggon kon pengajian ya mung numpang. Ora tau urunan. Lha saiki lho Pak Wabub. Lah jenengan ngerti kula ngerokok, jenengan tindak teng hotel kula. Aduh, aku tak golek rokok dhisik nggih Gus Miftah. Tapi karena saya tidak merokok, tidak akan ada rasa tidak enak dari Pak Sugirah. Itu alasan saya kenapa tidak merokok. Mula-mula dhewe niku bolak-balik kondo, "Hei panitia pengajian, lak nekake kula ora usah mok suguh prasmanan, ora usah masak." Kula teko ngaji pengen foto neng panggung rampung kula mulai. Soalnya kula bola-bali ini ku pengalaman lah, kula diampir ke teng transit kon mangan sido nemboten mangan waktu kula entek dinggo foto. Napa? Soalnya aku ganteng. Kaya wadalu ngaji mampingin nanti kaya neng gambiran. Kula ki mudhun saka panggung wis tanganku diciwet, susuku diciwel. Kata bales rondo lah rasida aku. Rambut dijambak, sikilku remuk kita-kita sepatune banser lah. Jadi niku nyuwun saya ubulura. Napa kula niku kok sregep poso, lak ngaji ngoten niku supaya orang repoti panitia. Prosa masak, untuk sangune mawon sing kathah. Nyanyanyanya tak kai tak kai. Eh, jilbab pink ke. Kena eh. Langsung ngene karena aku muah. Nah. Karena aku zizi. Kita NU. Lah NU itu bukan masalah pangan nomor siji Pak Wabung. Dia pun saya ini. Bapak NU Ibu Mus. Nenek raminat aku sing poso yang bengok-bengok wis ora poso limen dijawab sing bener muslimat karo fatayat bapak NU ibu mus kakang ansora deva ade fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat bu berkat sing di bibir. Lha ya tapi ya rahmat ngono lho. Lah entuk rahmat insyaallah bakal entuk berkat. Lah entuk berkat urung mesti entuk rahmat. Pilih berkat apa rahmat? Ya tetap berkat gitu. Ulangi-ulangi. Bapak NU Ibu Kakang Ansor Adik Adik Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah ala salatullah salamullah ala yasin. Kenapa gak ada suara musiknya? Karena amplopnya gak jelas. Kerjo cok, kerjo. Kerjo. Orang mungan mangan ya cangkemmu. Dulanan HP, HP ini keras yang gaya. Ini fotonya siapa? Kok lurahnya fotonya putih banget. Uangnya kok ireng. Hei Bu Lurah. Coba jadi lurah lagi. Tri Marvilla Sukmono. Oh Sukmana, Sukmana. Sukmana. Garwane putih garwane. Iya, lagi cetoi sing lanang sesuk mlebu surga mergo bersyukur. Sing wedok mergo bersabar. Sing sabar lebang. Sing lanang namanya Pak Sindan. Oh Bagio. Sing wedok jenenge modern. Tri Marvilla Sukmana. Sing lanang Bagio. Ulangi musiknya yuk. Salatullah ala Toha bagi ngiringi kiai apa jaranan to caca blak kata blak kata bluk kata bluk kata blak kata blak kata bluk kata bluk sangel langen wes iki menang dise tak kae sihir meneh dolan ning sawah adus ning kali kayu nongko digawe lemari digawe lemari Gus minta gagah idola Banyuwangi oke rondo sing jalo di oke rondo sing jalo di diajari ngaji aku ngopo rondo kacile-cile oke iye masa orang dua tua kayak jilbab pink salatullah salamullah Thank you. ini suara hadir apa kentongan dong? Kuwi tukang kendang iki ana ora? Wis mulih, Rong. Eh, saya kendange tok wayahe, Jal. Jal, lapo. Malah kaya kena truk. Malah kaya ketoprakan cacah. Jabu kendange le, aku ngerti unine kuwi. Entek dite. Kendange tok. Yen wis mati bondara melu, bojo ini cekek kan jelok vokalis siji kalau acek-acek siji ini nih gue tak eduit acek-acek ini oh tak eduit gue acek-acek ngadek kalau vokalis siji ini kita akan mendengarkan solawatan versi lampu merah ini ngadek-ngadek di vokalis ini ngadek-ngadek ngadek ini loh cok ini loh kok yang gue mik mundi masa aku di rumah kecek ini ngotak edwit ngadek ini sini vokalis ini yang ini gue wes muni gila. Kowe nek ngene malah mundur wae. Lah sing ngono kabelmu wis muni kok. Sing kabelmu lho. Kok kurang panjang. Ah wis ngono wae. Kan kowe mau ngiring aku selawatan cek-cek. Saiki kowe ngadeg. Kowe mau selawatan kaya aku sing ngiringi mung iki tok. Ayo kowe. Ayo. Amin. Ayo. Kowe sholatullah mau ayo. Kowe sing ngiringi. Ayo, salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha Bapak Ibu, demikian tadi penampilan dari pengamen Rogo Jambi ya. Gua sih kesangoni dise. Kan biasanya ngamen kita sangoni. Kowe kudu tak sangoni wong ketok rumahmu koyo kota infak kok. Wis bangkrut aku. Salaman barang. Wis kan ana minggat. Melu-melu aja iki. Ono wong amon ecek ora penak. Kendange meneh. Adungake sing cilik iki, muga-muga sesuk sangka kepundulan. Napa? Kepundungan. Akan ada orang-orang hebat, amin. Sesok bupati ini sama kepundungan. Wah, mana? Sama Bagyo. Bagyo. Bojone Bagyo, jenenge sinten? Salah, Bu Bagyo. Bocah cilik diwulang ngaji, sesok yen gede dadi kiai. orang mau amin kayak gini ngopo. Ais telat malaikat minggat yuk. Pengen buatan anaknya dari kiai. Yusuf ngamin ngono ya. Salah mana? Sekali-kali. Katanya kan perempuan itu tidak pernah salah. Tapi nyatanya oke, wong wedok salah milih pasangan. Saya kemarin ditanya, Gus, saya suka dengan lagunya anak kecil, dia cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Pertanyaannya, Blurah, kenapa kok cicak itu diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menipu, itu kamu. Iya. Ora, Blurah iki ora menipu, tertipu. Tertipu oleh Bagio. Kita ambilin bagian yang besok pasangin foto guanteng ya kita ini. Sebenarnya kalau bagiannya Blurah ya orang apa-apa. Pokoknya lah Lurah kira orang cekaan aten, orang baparan insya Allah panjang umur. Nah. Tapi lah cekaan aten cepat mati. Lagi yang apa? Eh kamu penasaran sama Pak Lurah ya? Cie, kamu berdiri. Rasa tabu di sini, gue pas lo tabu, satu lagi. Bocah cilik diwulang ngaji, sesok yang gede tadi kiai. Durung, cangkem kurung mingkem kok. Mau telat, ini kesusu. Lah kiai, amin. Ulangi ya, bareng-bareng ya. Mbak-mbak pengen boten punya suami kiai. Ada ngake muga-muga bojomu sok kiai. Bajune abang kacamatanan blangkonan. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek selawatan. Urip pisan aja mung dolanan, awan bengi dolanan TikTokan. Urip pisan aja mung dolanan, awan bengi nonton jaranan. Salatullah. Nomor telu, nomor siji wau orang yang benar-benar miskin paham dirinya miskin. Yang kedua orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka miskin. Dan yang ketiga orang yang serakah akan pura-pura miskin walau paham mereka tidak miskin. Kulo pengin tiang kapundungan niki dadi sing nomor 4. Nomor pinten, Bu? 4. Delok endrijiku aja mau delok cincinku. Pamer. Copot jubuk gua balik anggo meneh pengajian amplopi tipis kehilangan berlian. Loh Pak Bagio tak jaluk cincinnya orang anggo. Pak Bagio juga di rumah koleksi cincin tapi batu nisan. Sing nomor 4 sinten? Orang-orang hebat akan selalu berusaha memberi dan berbagi walau sebenarnya dia miskin. Niki sing paling top. Tetap sedekah, tetap memberi, tetap berbagi walaupun dia sebenarnya miskin. Mila kula bola-bali kondo. Jangan sedekah nunggu kaya. tapi sedekahlah kamu sampai menjadi kaya. Kalau sedekah nunggu kaya, yo lak kowe ditakdir sugih, lak kere, berarti ora tahu sedekah. Kula niku men praktek niku Bapak Ibu. Kula kan bola-bali kondo to. Kula niku kat tahun 2000 sampai tahun 2010 Pak Lurah, Pak Wabu. Kula belas ra duwe napa-napa. 2010 niku kula montor-momen ra duwe. Padahal urip kula malu maro tuwa. Kula ngaji ngalor ngidul niku numpak Astrea Grand tahun 96. Tapi kula kat biyen ora tau ditegdir kali Gusti Allah dari kawula sing pelit. Curhat matamu curhat. Kemri sangkame wong kiri gitu kan. Sesama kiri, Bro. Maksud kula nopo? Saya mempunyai optimisme. Adik-adik tolong diperhatikan. Saya dulu kalau mau makan itu, Pak. Doanya nopo? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma barik lana fima rozaktana. Tapi kula niku optimis. Optimisnya nemu di saya selalu menambahkan doa itu dengan kalimat ini. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adabana. Ya Allah ya Rob, hari ini saya gak kuat makan, tapi satu saat saya harus bisa memberi makan orang. Itu optimisme. Kula niku mbiyen turun ning masjid, soalnya kula ora kuat ngekos. Dari Sumatera mangkat teng Yogja numpak bis ekonomi, bayar mung 20.000. Dugi Yogja enggak punya tempat tinggal. Akhirnya kula bingung manggon ning masjid, Pak. Kula mangkat Lampung, Jogja niku numpak bis Damri, karo bakul pitik, bakul sayur, bakul lombok. Kula niku papanan turu kula Pak Wabub. Niku namung sak ukuran kasur cilik ukuran 1 meter kali 2 meter tok. Tapi saben kula ajeng turu kula ndongane napa? Bismikallahumma ayawa bismika amut. Ya Allah ya Rob, hari ini saya susah untuk tidur, tapi satu saat saya harus bisa memberikan tidur untuk orang lain. Dan ternyata Allah kabulkan. Itu berangkat dari apa? Mindset. Satu ketika kula manggon masjid, ana wong minta-minta, ibu-ibu gendong anaknya usia 3 bulan. Ku anu nyuwun sewu, Mas, paring-paring, saya mau makan angkringan. Waktu itu saya tinggal di Jogja, sehari cukup uang 1000 rupiah, Bu. Soalnya mangan kula mung sego kucing, tur kula rajin poso. Sego kucing waktu itu satu nasi kucing harganya 150. Jadi isu sego kucing siji, awan nasi kucing satu, malam nasi kucing satu, sehari semalam hanya 450 rupiah. Wis lumayan mangan kancane kucing. Pas kula ajeng mangan duit kula 5000 tok. Niki kula cerita sedekah. Napa lak kula yakin masjid niki lak jenengan duwe kesadaran kados niki insyaallah dadi. Amin. Saya punya uang 5000, Pak. Uang 5000 itu jatah 5 hari. Begitu saya mau makan, ada pengemis datang. Dan paring-paring, anak saya 5 hari enggak makan. Uangnya 5000 utuh. Saya waktu itu andilau, antara dilema dan galau. Gitu? Kalau saya kasih, saya enggak makan. Kalau saya enggak ngasih, dosa. Masa ada orang minta enggak dikasih? Kan enggak mungkin. Mosok sedekah njaluk susuk, njaluk jujul. Enggak mungkin. Nyobu, separuh-separuh, enggak mungkin. Uang akhirnya saya kasih, Pak, 5000. Bleng. Saya yakin habis sedekah rezeki saya lancar. Wong Allah dawuh dalam Al-Qur'an, "Mang ja'a bil hasanati falahu asru amsalha." Yang datang membawa satu kebaikan, maka Allah akan menggandikannya 10 kali lipat. Malam itu habis sholat Isya, saya berangkat ke alun-alun utara. Apa yang saya lakukan di Yogyakarta? Waktu itu saya jualan aksesoris. Jadi kalau aku jualan jepet, peniti, dom, jarum pentol, macam-macam. Peniti. Saya berangkat, yakin, bar sedekah 5000, rezekiku lancar. Subhanallah, jualan sampai jam 12 malam, belas ora payu. Merongos, Bu, nangis. Akhirnya saya putuskan, besoknya saya berpuasa. Kula niku napa kok rajin poso? Ora kok mergo kula wong apik mboten. Mergo kula pun terbiasa poso. Soale kula yakin, Gusti Allah niku paling seneng nyawang kawulane sing cangkeme poso. Mila wong niku lak gelem poso, cangkeme mandi, contone ula. Ulo niku makan sekali puasa satu bulan. Maka Allah memberikan pusaka kepada ular. Wujudnya nopo upas bisa. Beda karo wedhus. Wedhus niku mangan tok. Mila cangkeme wedhus niku mboten sekti. Sore nopo isuk mangan, awan mangan, sore mangan. Mila lan jenengan tiyang kapundungan dicokot ulo karo dicokot wedhus, lebih bahaya mana? Dicokot ulo. Lan jenengan dicokot wedhus mung lara tok. Dabalak disebul kali upase ulo, mati. Ono pitik disembur upas, pitike mati. Ono wedhus disembur ulo, weduse mati. Ono pak wabub disembur ulo, ush, kaget. Ulo ini urip matamu, ulo ini urip. Pak wabub ulo ini wis cilik. Maksud kula napa? Kula siange poso, malamnya saya jualan lagi Bapak Ibu. Saya yakin saya malam ini akan menjemput rezeki saya. Subhanallah. Sampai 3 malam saya jualan, sedikit pun tidak laku. Saya diuji oleh Allah. Akhirnya apa? Subuh saya pulang ke masjid. Kula lali Pak Sugira. Masjid yang saya tempati itu masjidnya orang Muhammadiyah. Mergo weteng kula luwe kula salat subuh ngimami, delah imame ra mangkat. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma tina fi man hadait lali lak makmum kula Muhammadiyah. Belas orang sing ngamini. Allahumma tina fi man hadait sing mburi watu. Iki ngopo teh aku? Ternyata begitu rampung salat kula kelingan masjid sing kula nggeni masjide wong Muhammadiyah. Langsung saya diancam. Besok kamu subuhan pakai kunut, tinggalkan masjid ini. Kula batin modal. Gara-gara sedekah 5000 urip rekoso, malah diusir songkom masjid. Tapi kula yakin di bawah kepemimpinan Bulurah, tiang-tiang kapundungan baik yang NU maupun Muhammadiyah sudah tidak ada yang bertengkar gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di kapundungan sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya setengah itu. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Jenengan gelem tak wene cara masjid ben cepet dadi. Purun mboten? Setiap subuh masjide kebak ana dengan jamaah. Allah mesti nyepetke rezekimu. Soale napa? Kae lho, masjide rong dadi jamaahe wis kebak, masjide wis makmur. Ning nyatane ora. Kaya mbah-mbahe sing ayu-ayu kan. Nduk. Lah golek bojo sing apik, subuh mangan ning masjid. Lah ana bocah lanang ganteng gelem subuhan, pantes dijadikan imammu. Ning nyatane sing gelem subuhan ning masjid sing tuwa-tuwa meh mati-mati. Udan, alhamdulillah. Oh, Blurah matur. Gus, lak pengajiane udan langsung rampung. Yes. Lanjut. Lanjut. Akhirnya nopo. Hari terakhir niku nyuwun sewu, saya di masjid hanya berdoa, ya Allah, kula sedekah melu mergo nderek dawuhe panjenengan. Ewadene kula mati ra iso mangan, kula pun manut ya Allah. Dalune malam keempat Bu, saya jualan lagi. Saya mulai protes sama Allah. Ya Allah, jenengan nak dawuh dalam Al-Qur'an, masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah dibales 700 kali lipat. Kenapa gara-gara saya sedekah malah saya enggak bisa makan? Nanti kula mati, aku rapopo. Akhirnya nuwun sewu, kula dodolan sampai jam 1. Tetep ora payu. Dagangan akhirnya kulo geledek ke tengah alun-alun, kulo turu jam telu isuk kulo tangi diwene bonus kali Gusti Allah, kok awakku kroso anget, ternyata dikeloni banci. Maka sejarah mencatat kenapa saya di Jogja punya pengajian teman-teman banci, mergo aku tahu dikeloni banci. Kulo niku banci tak openi, lonte tak openi, purel tak openi, begenggek tak openi. Lah pengajian kalau banji-banji niku Pak Kapolsek, jan. Tahu kula aja umroh. sampai Madinah bantinya no sing rewel. Gus, saya pengen sekamar sama Gus Miftah. Mah, aku ngono. Jempol ki iso teles kabeh mbak aku ngono. Sing kurang ajar pas umroh, Pak. Kan kon manasik mboten purun banji-banji niku. Begitu aja umroh bingung carane pripun. Tak ajari. Kae lho, ana Hajar Aswad, ada lampu hijau. Nanti kita mulai dari situ dengan mengucapkan salam ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mwah. Banji gampang, saya bisa kiai. Begitu ndelok banji histeris, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mwah, mwah, mwah. Matane aku. Aku zizik. Begitu mulai bulan Ramadan, telepon gue Pak Sugira. Bah, saya mau tobat. Alhamdulillah. Caranya bagaimana? Insya Allah selama bulan Ramadan, saya mau pakai jilbab. Ya matamu gue ya, kun. Lanang jilbaban. Kok geting aku. Lak ngaji ini, gue mboten purun gue imami. Soalnya apa? Gus Miftah bokongnya seksi. Matane. Kan saya bilang sama mereka. Lah diceluk mas itu nesu. Karpen juga diceluk mbak. Lah kula kandha, Mas, segeralah salat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedane napa ya? Beda aku ngono. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Takon kali kula, lah wong mati, wong wedok mati jenenge napa, Gus? Almarhumah. Lah wong lanang mati, almarhum. Banci mati, aluminium. Mila napa wingi pas edone Dorce Gamalama itu wartawan banyak tanya kepada Gus Miftah tentang wasiatnya Dorce Gamalama yang pengen dimakamkan secara perempuan. Jadi kan nonton acara-acara TV kaya Hot Celebrity, Selebritas Silit, ini kula banyak pendapat saya. RCTI ke lo, Setajam Silit ke lo. Eh? Si? Ya, maksud aku itu. Protokol itu belurang. Apa pendapat Gus Miftah tentang wasiat Dorce Gamalama yang pengen meninggal dimakamkan secara perempuan? Saya jawab, gak boleh. Kenapa? Karena Dorce itu aslinya Pak Sugirah, laki-laki. Namanya Dedi Yuliadi Azhari. Maka dia mati harus dimakamkan secara laki-laki. Soalnya ana dalile, annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu harus dimatikan, dimakamkan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Karena Dorce niku lanang, ya dimakamkan secara laki-laki. Napa beda Gus lanang karo wedok? Beda. Kain kafane ya beda. Salat jenazahe niate ya beda. Kain kafane wong lanang karo wong wedok. Nyuwun sewu, Bu. Kandel lanang napa wedok? Wedok itu mas-mas pelajarannya apa? Wong wedok kuwi wis mati sih boros tak kandhani. Mila kain kafane luweh kandel. Kain kafane mon luweh kandel. Wong wedok apa meneh rahi. Luweh kandel wong wedok. Dedar delon bagio. Ora nganggo apa-apa raine. Heh delon. Delon bulurah ya. Lah papa gori gampang katok siji, baju siji, peci siji. Bahkan mungkin rasih makan. Petok, gundul gandul. Jajal bulurah kabeh dobel bajune, dobel roke, dobel raine, dobel. Mila kula ndelok wong-wong kaya jilbab pink aku mbatin. Kuwi iki jane rai apa papan karambol lah. Katanya udah Afifa nomor 4 kayak gitu. Jajal delok-delok bulurah. Wong wedok lah yo aneh to. Alis wis api-api peparingi Gusti Allah. Dikerok, dilukis anyar. Kan goblok. Mila ono ceritane wong lanang iso ngatur wong wedok, wong aturane Gusti Allah mawon dilawan. Alis ketok api yo lukisan. Hidup kita dawa ya sambungan, rai roto ya wedaan, irung kita mancung ya suntian, untu roto ya kawatan, bodi kita dur ya sandal jinjitan, susu kita gede ya ganjelan. Ngono wong wedok bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu iki lho tak andane. Kok geting aku karo wong wedok. Nang ya aku ra seneng karo wong lanang. Akhirnya nopo Pak Lurah. Hari itu saya mohon Pak Lurah, Pak Wabu. Akhirnya kulo pasrah. Ya Allah, umpok niku poso yang keempat harinya mas. Ora buka blas, mengombe banyu putih. Ngerti dia weh? Aku manggon masjid wong Muhammadiyah. Lah masjid wong eno lah enak. Orang duit-duit bisa mangan. Ayo, lah Muhammadiyah. Aku kuru bobotku 40 kilo. Soalnya Muhammadiyah belas rata ono selamatan. Akhirnya aku rabi tahun 2004 oleh bojo NO. Kulo pindah telengi ngone wong NO. Bobotku langsung mundak Pak Lurah 100 kilo. Napa kulo rabi karo wong NO lemu? Soalnya susunya cocok. Iya. Napa Pak Bagio tetap kuru? Mungkin susunya ora cocok. Aku sewon nek perlu bagi yo aku. Begitu kula pindah teng NU, kula langsung lemu. Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan? Tahlilan? Shalawatan? Maulutan? Recepan? Sakraran? Manakiban? Mujahadahan? Istighosahan? Mangan. Tonggone loro njaluk didongake mangan. Ndelala sing loro mati mangan meneh. Pitung dino. Nanti Pak Bagio rupane kaya takir tak kandhane. Salam ala Nabi Muhammad. NU dilawan Pak Sugir. Ora ceritane. Kayak iki lho, pengajiane Pak Kaposeke mesti NU iki ketok. Aku ngaji Kaposeke mangane cangkeme kan. Padan ramel yo NU iki ta iki. Selawat Naria. Allahumma shalli salatan kamilatan dan dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Mumpung udane deres maca Fatihah kagem sedaya hajat pas iya kana budi wa iya kana stain diulangi 11 kali. Ala hadiniyah. Walakulini adil soli wa fadu ini. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat, mati ne selamat, sarang sarang, uripe selamat, mati selamat, ya Allah, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, ya Allah, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, sudah beli uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat, mati ne selamat, uripe selamat, mati matine selamat, uripe selamat, matine selamat, ya Allah, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaji niku rahmat, udan niku rahmat. Ngaji plus udanan insyaallah rahmatnya dobel. Amin Allahumma amin. Maka siapapun hari ini yang hadir, saya doakan mudah-mudahan yang sedih disenangkan, yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadati al-ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dhurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat kang duan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.